Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wasi'il azim, al-jawadil barir rahim, khalaqa kulla shay'in faqaddarah, wa anzala ash-shar'a fayassarahu wa huwa al-hakimul alim. بدأ الخلق وأنهى وسير الفلك وأجراه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى برحمتك يا أرحم الراحمين Wahai Allah, berilah kepada kami taufik agar supaya kami selalu bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha yang taubat itu menghapus dosa-dosa kami yang telah lalu. Mudahkanlah untuk kami, ya Allah, jalan menuju syurga dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari jalan-jalan menuju neraka. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, dimanapun anda berada, Allah selalu mencintai anda, meridhai anda, memberikan barokahnya kepada anda semua, dan mudah-mudahan hari-hari kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat cahayanya sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. Idul Fitri semakin dekat. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 29 Ramadhan 1428 Hijriah, yang bertepatan dengan 11 Oktober 2007 Masehi. Ramadhan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mungkin hari ini adalah Ramadhan yang terakhir, mungkin besok adalah Ramadhan yang terakhir, dan kita baru akan mengetahui kepastiannya nanti malam. Kita tunggu berita yang pasti tentang adanya Ru'yatul Hilal, tentang tampak bulan atau tidak. Kalau nanti malam diberitakan bahwa bulan telah terlihat, maka berarti besok adalah Idul Fitri. Kalau bulan tidak terlihat, berarti Idul Fitrinya adalah hari Sabtu. Dan alhamdulillah, teman-teman sekarang sedang berada di tempat untuk menyaksikan hilal. Dan insya Allah, kalau ada kabar, mereka akan segera memberikan informasi tentang Ru'yatul Hilal ini. Marilah di akhir Ramadan ini kita banyak-banyak merenung, memikirkan apa-apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan, tentang apa saja yang sudah kita lakukan semenjak awal Ramadan sampai akhir ini. Kita renungkan apakah kita telah memaksimalkan bulan Ramadan. Bagaimana dengan amalan-amalan lisan, amalan-amalan badan, amalan-amalan hati? Kemudian kita fikirkan apakah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh dahulu kala mereka berdoa selama 6 bulan agar supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apabila telah masuk bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh dengan berbagai macam ibadah di dalamnya. Setelah selesai Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah selama 6 bulan agar supaya amal-amal Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kita? Sebagian salafus saleh pada akhir Ramadan bersedih. Ketika dia ditanya, "Kenapa kamu bersedih?" Dia mengatakan, "Saya telah banyak beramal pada bulan Ramadan, tapi saya tidak tahu apakah amal saya diterima oleh Allah ataukah ditolak." Kita merenungkan, memikirkan apakah amal kita telah benar, kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah merupakan syarat dikabulkan amal. Mari kita memperbanyak merenung tentang akhir Ramadan ini. Kemudian juga ada apa setelah Ramadan? Apakah setelah Ramadan selesai semuanya selesai begitu saja? Tentu tidak. Walaupun Ramadan meninggalkan kita, walaupun Ramadan telah selesai, maka amal seorang mukmin tidak akan pernah selesai. Seorang mukmin sibuk dalam beramal, beramal, beramal, berkhidmah, berkhidmah, berkhidmah, sibuk dalam pelayanan-pelayanan dan memberikan manfaat sampai meninggal dunia. Ramadan atau yang lainnya, dia tetap memperbanyak amal sampai dia mati. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat nomor 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ramadan berakhir bukan berarti segalanya telah berakhir. Kalau seandainya puasa Ramadan telah habis, selesai puasa Ramadan, maka seorang mukmin masih melakukan puasa-puasa yang lain, puasa-puasa yang tetap disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Dan puasa yang paling dekat dengan Ramadan adalah puasa 6 hari dari bulan Syawal. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti puasa 1 tahun. Di dalam hadis ini kita dianjurkan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Di situ disebutkan dalam lafadznya, "Man shoma Ramadhana tsumma." Di situ ada kata-kata tsumma, kemudian. Dalam bahasa Arab tsumma itu maknanya litartib ma'at tarafi. Berurut-urutan tapi ada pemisahnya. Berarti lafaz hadis ini menyatakan kepada kita kalau orang mau puasa 6 hari bulan Syawal, maka Ramadannya harus selesai dulu. Oleh sebab itu pendapat yang benar, orang kalau punya utang Ramadan dan dia ingin puasa Syawal, maka membayarkan hutang puasanya dulu. Bagi para wanita yang punya utang Ramadan karena datang bulan atau yang lainnya, maka kalau mau puasa Syawal, hendaklah Ramadannya disempurnakan dulu. Karena hadis ini jelas menyatakan Ramadannya selesai dahulu, Kemudian baru kemudian setelah itu puasa 6 hari bulan Syawal. Bahkan sebagian ulama menyebutkan puasa 6 hari bulan Syawal ini ibaratnya seperti sholat ba'diyah. Jadi ba'diyah duhur artinya setelah selesai duhur, yang tujuannya diantaranya menutupi kekurangan-kekurangan kita pada puasa Ramadan. Kemudian di situ disebutkan sitan min Syawal, 6 hari bagian dari Syawal. Tidak harus berturut-turut. Boleh terpisah-pisah, yang penting tetap pada bulan Syawal. Misalnya seseorang puasa pada hari kedua bulan Syawal berturut-turut 6 hari silahkan boleh. Atau boleh juga misalnya dia nyicil puasanya Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 6 hari dari bulan Syawal, itu juga boleh. Yang penting pokoknya 6 hari dari bulan Syawal sama dengan puasa 1 bulan penuh, puasa 1 tahun penuh. Di samping puasa 6 hari bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menganjurkan agar kita puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Yaitu tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan-bulan Hijriah yang dikenal dengan Ayyamul Bidh, yaitu hari-hari putih ketika bulan purnama. Dan ini juga merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah dan juga kepada sahabat Abu Dar, yaitu bisyami thalathati ayyam min kulli syahr, agar supaya aku berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Yang afdal adalah tanggal 13, 14, 15. Kemudian juga masih ada lagi puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada puasa Asyura yang keutamaannya sangat banyak. Ada puasa hari Senin dan Kamis yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih bahwa hari Senin dan Kamis itu amal-amal kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sangat suka ketika amalnya naik kepada Allah itu dalam keadaan puasa. Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Ya, amal hamba itu naik kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka amalku naik kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Puasa Senin dan Kamis dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada lagi puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak, yang itu merupakan afdolus siam, puasa paling afdol menurut Rasulullah SAW. Yang jelas walaupun puasa Ramadan telah selesai, masih ada puasa-puasa sunnah, jangan kita meninggalkan bagian daripadanya. Kalau seandainya qiyamul lail, salat raweh Ramadan sudah enggak ada lagi, maka kita masih tetap disyariatkan tiap-tiap malam salat qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan qiyamul lail bahkan sampai kaki beliau menjadi bengkak. Dan yang lalu juga telah dibahas panjang lebar tentang keutamaan-keutamaan qiyamul lail. Orang-orang yang sukses mereka selalu melakukan qiyamul lail, salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Terutama adalah ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak sama dengan makhluknya. Allah langsung menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau taubat diterima taubatnya oleh Allah, yang minta ampun diampuni, yang berdoa dikabulkan, yang meminta diberikan tiap-tiap malam. Kemudian seandainya pada bulan Ramadan ini kita rajin ngaji Quran, bahkan satu hari kita berusaha untuk membaca satu juz, maka selesai Ramadan mari kita tetap istiqomah hidup dengan Al-Quran. Terus pintar berinteraksi dengan Al-Quran, tetap kita baca Quran, bahkan kita usahakan istiqomah satu hari satu juz. Bukan membaca yang cepat, membaca yang tenang, yang tertil sambil berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan kalau orang pada bulan Ramadan masya Allah ngaji Quran, hidupnya penuh dengan Al-Quran. Begitu Idul Fitri, Al-Quran disimpan lagi di atas lemari. sehingga Al-Quran menjadi berdebu. Dan baru dibuka kembali Ramadan tahun depan. Allahu Akbar. Mari tetap kita baca Al-Quran kita. Kita jadikan bulan-bulan yang lain adalah sama dengan bulan-bulan Ramadan. Walaupun mungkin Ramadan amal kita masih lebih dari yang lainnya. Tapi istiqomah terus dalam beramal. Kalau Ramadan kemarin kita banyak bersedekah, bahkan kita mempunyai semboyan tiada hari tanpa sedekah, maka kita usahakan pada bulan-bulan setelah Ramadan nanti, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya, 11 bulan ke depan, kita tetap juga rajin sedekah. Karena Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah juga merupakan Allah yang kita sembah pada bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Sedekah sangat banyak keutamaannya. Sedekah menghindarkan kita dari bala. Sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah menjadikan Allah ridho. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah menambah barokah harta kita. Sedekah memberikan kepada kita naungan hari kiamat nanti. Sedekah, sedekah, dan sedekah. Mari sedekah tetap kita hidupkan di luar Ramadan. Mari tetap semboyan yang kita dengungkan adalah tiada hari tanpa sedekah. Sedekah semampunya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dirimu dari api neraka. Selamatkan dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Kalau pada bulan Ramadan kemarin kita banyak berzikir kepada Allah, terutama zikir-zikir pagi, setelah sholat subuh sampai matahari terbit lalu sholat dua rakaat, maka setelah Ramadan mari kita tetap melakukannya. Seandainya tidak bisa melakukan tiap hari, maka mari kita lakukan beberapa hari sekali atau minimal seminggu sekali. Setelah selesai sholat subuh berzikir kepada Allah di masjid, atau kalau ibu-ibu di rumah boleh tetap di sajadahnya terus berzikir sampai matahari terbit lalu sholat dua rakaat, dan mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Kalau pada bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah baik, maka mari setelah Ramadan nanti hubungan kita dengan Allah tetap baik. Kalau Ramadan ini hubungan kita dengan manusia baik, maka mari setelah Ramadan nanti hubungan kita dengan manusia juga tetap baik. Orang mukmin sibuk dalam beramal, beramal, dan beramal. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda orang yang mati husnul khatimah, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu meninggal dunia dengan keringat di keningnya. Dengan keringat di keningnya. Di antara tanda husnul khatimah itu kalau orang meninggal dunia keningnya berkeringat. Sebagian ulama menyebutkan di antara makna hadis ini bahwa orang mukmin itu sibuk dalam beramal. Sibuk dalam beramal, beramal, dan beramal sehingga sampai menjelang mati pun dia beramal. Sehingga ketika dia mati masih ada bekas amalnya, itu keringat di keningnya. Orang mukmin selalu berbuat apa yang bisa dia lakukan untuk siapa saja, minimal untuk diri sendiri, yang penting bermanfaat. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, meridhai Anda, dan selalu memberikan barokahnya kepada Anda semuanya. Kalau kemarin Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah, maka setelah selesai Ramadan ini kita usahakan kita tetap banyak-banyak berdoa, terutama doa-doa pada waktu-waktu yang mustajab. Kalau Ramadan kemarin kita banyak istighfar, minta ampun, maka selesai Ramadan tetap istighfar terus dilakukan. Kalau kemarin Ramadan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, maka selesai Ramadan tetap kita banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah amalan-amalan hati. Selama Ramadan kita berusaha membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, dari penyakit-penyakitnya. maka selesai Ramadan nanti tetap kita berusaha membersihkan hati kita daripada kotoran-kotorannya dan segala hal yang menjadikan amal kita sia-sia, terutama adalah penyakit hasad, iri dengki, penyakit sombong, takabur, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, penyakit ujub, bangga diri, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kalau ketika Ramadan kemarin kita berusaha untuk selalu sholat sunnah rawatib minimal 12 rakaat, sholat qobliyah dan ba'diyah, maka selesai Ramadan kita tetap berusaha untuk sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Jangan hanya kalau Ramadan kita benar-benar berusaha untuk bisa sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, tapi selesai Ramadan kita sia-siakan. Orang beriman berusaha untuk istiqomah terus. Allah berfirman, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Istiqamah ini sangat penting. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita istiqamah. Karena hati kita selalu berbolak-balik, hati kita selalu berubah-ubah. Hati kita berada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Mari kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita istiqomah. Kita perbaiki hubungan kita dengan ibu dan bapak kita. Bagi para suami, memperbaiki hubungannya dengan istri dan keluarganya. Istri juga memperbaiki hubungannya dengan suami dan keluarganya. Kita renungkan. Orang mukmin selalu berpikir, bagaimana saya bisa berbuat baik, bagaimana saya semakin hari semakin baik. Itulah yang selalu menjadi bahan pikiran orang mukmin, bagaimana saya menjadi orang yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin istiqomah. Janganlah kita meremehkan kebaikan-kebaikan walaupun tampaknya sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan kau remehkan kebaikan walaupun tampaknya adalah sepele. Kebaikan adalah kebaikan. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari yang mudah, dari yang terkecil, dan kita berusaha untuk istiqomah. Insyaallah dengan demikian kita akan menjadi orang semakin hari semakin baik sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi pembuka dari saya, dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, mitra pendengar di Radio Dakwah Islamiyah, baru saja Anda mendengarkan bersama di ruang dengar Anda ya. Ulasan di kesempatan pada sore hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Dan untuk kesempatan pada sore hari ini, pertanyaan masih dibuka ya. Dan kami akan seleksi mana yang masuk di materi pada kesempatan sore hari ini, yaitu 20 SMS pertama. Baik, karena waktu sudah masuk, kami langsung jawab SMS yang pertama. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai. Alhamdulillah saya telah mendapat hadiah dari Allah. Mendapat hidayah dari Allah, kembali kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah. Saya mengikuti pengajian yang mendukung. Awalnya baik-baik saja, tapi belakangan saya menjadi jengah karena Ustadznya bilang kita tidak boleh tersenyum, berkumpul, bergaul, bersilaturahmi, memberi salam, apalagi berteman dengan orang yang melakukan bid'ah, orang yang syirik, dan orang yang tidak mengamalkan sunnah. Apakah Rasul mengajarkan seperti itu, Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama alhamdulillah Allah telah memberikan kepada Anda hidayah kembali kepada Islam, kepada Al-Quran, dan kepada sunnah Rasulullah SAW. apalagi juga mengikuti pengajian-pengajian yang mendukung ke arah seperti itu. Kemudian ternyata belakangan ustadznya mengatakan enggak boleh senyum kepada ahli bid'ah, enggak boleh kumpul, enggak boleh bergaul, enggak boleh silaturahmi, enggak boleh beri salam dan macam-macam. Nah, masalah seperti ini memang sering disalahpahami dan disalahpraktekkan. Memang ada dari salafus soleh dahulu, nah, kita tidak boleh apa namanya berdekatan dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah maksudnya jelas-jelas bid'ah ya. Istilahnya kalau sekarang mereka-mereka yang merubah agama Allah, kaum liberal, sekuler, pluralisme, ya itu ahli bid'ah semuanya, orang-orang kelompok khawarij ya yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan orang, menfasik-fasikkan, itu ahli bid'ah itu namanya. Kemudian juga kelompok yang mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Memang kita dilarang berteman dengan mereka, berdekatan. Dan tujuannya itu adalah untuk menyadarkan mereka dan mempersempit ruang lingkup penyebaran kesesatannya. Tujuannya itu. Kalau ternyata tujuannya enggak tercapai, justru malah menjadi-jadi, ya, itu enggak dipakai. Kita tetap baik, kita tetap senyum, tetap memberi salam, sambil kita tetap mengatakan yang sebenarnya, yang hak. Itu namanya mudharah. Mudharah sangat dianjurkan. Jadi masalahnya bid'ah itu apa dulunya? Jadi masalah sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mereka suka membid'ah-bid'ahkan, menfasik-fasikkan, bahkan temannya sendiri dibid'ah-bid'ahkan, difasik-fasikkan. Ini kelompok sesat, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti itu. Ya, hati-hati sekali. Jadi ada kelompok-kelompok yang mereka suka membid'ah-bid'ahkan, menfasik-fasikkan seenaknya, dan mereka sangat eksklusif, bahkan mereka itu mempunyai peranan besar untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Hati-hati dengan kelompok itu. Jangan terkecoh oleh semboyan-semboyan mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, karena mereka sendiri adalah yang paling melanggar Quran dan Sunnah. Hati-hati. Secara umum zaman sekarang ini adalah zamanus sabri wal mu'alafah. Secara umum sekarang ini adalah zaman sabar dan berlemah lembut, bukan zaman seperti itu. Jadi secara umum sekarang ini ada zamanus sabri wal mu'alafah. Secara umum sekarang adalah zamannya sabar dan lemah lembut. Sabar lemah lembut, apalagi masyarakat masih banyak yang enggak ngerti, awam. Masa mau dijauhi, mau di seperti para orang seperti itu. Akhirnya mereka jadi malah salah paham. Ini Islam model apa ini? Masa orang Islam kayak gini? Rasulullah enggak ngajarkan seperti ini. Hati-hati, kita perlu hati-hati. Sekarang zamannya seperti ini. Sekarang ini zaman sabar dan berlemah lembut, memberi pengertian kepada masyarakat, menunjukkan mereka jalan yang lurus dengan sabar, dengan lemah lembut. Ya, menarik hati mereka mau kembali kepada agama Allah. Jangan sampai ada kesan orang itu semakin beragama semakin jelek akhlaknya. Hati-hati. Karena sekarang ini ada kesan seperti itu. Ada kelompok-kelompok tertentu semakin beragama, semakin ngaji, semakin belajar, semakin jelek akhlaknya, semakin buruk perangainya, semakin rusak pribadinya, enggak karu-karuan. Akhirnya masyarakat bingung, apakah ini hasilnya ngaji? Ternyata Islam itu jelek. Akhirnya orang benci dengan agama. Yang membuat orang benci dengan agama ya karena seperti itu. Pelaku-pelakunya itu ya seperti itu orangnya. Jadi Anda sudah benar sekali ya. Kalau ada kelompok seperti itu, jauhi aja. Untuk kelompok enggak benar, jauhi. Ya, tetap kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang benar-benar Quran dan benar-benar Sunnah. Bukan hanya slogan-slogan. Karena slogan-slogan, adapun mengenai istilahnya hajrul mubtadi ya, mengucilkan ahli bid'ah, itu perlu perincian pembahasan. Dan kita juga lihat situasi dan kondisi semuanya. Yang jelas sekarang adalah zaman mudharah, berlemah lembut, bersabar, sambil kita tetap mengatakan yang benar, mengarahkan kepada yang benar. Begitu. Ya. Jadi hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan, menfasik-fasikkan, mengkafir-kafirkan, mengkotak-kotak umat Islam, dan bahkan cenderung mereka itu berpotensi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Hati-hati, hati-hati sekali, dan yang diuntungkan di situ adalah musuh-musuh Islam. Jadi mudah-mudahan Anda tetap istiqomah dalam hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam Islam, dalam Quran, dalam sunnah. Ikutilah kajian-kajian yang mengajarkan kepada hal itu semuanya, dan jauhilah kajian-kajian yang justru malah menjauhkan Anda dari Allah. Pokoknya kalau Anda ngaji ternyata hati Anda tambah keras, tambah jauh dari Allah, berarti enggak benar ngajinya itu. Kalau Anda ngaji, Anda merasa tambah dekat dengan Allah, tambah istiqomah, insya Allah itu benar. Yang penting tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang alim. Dari perenungan yang saya lakukan, maka bagaimana kita bisa mengetahui jika segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mohon Ustaz mendoakan saya agar menjadi mar'atus salihah dan lebih bermanfaat bagi diri dan orang lain. Amin. Syukron dari Ibu Ina Dahlan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi pertanyaan itu bagaimana kita tahu bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang penting pokoknya supaya amal kita diterima oleh Allah, hendaklah amal kita itu memenuhi dua syarat. Dua syarat dikabulkan amal. Yang pertama-tama adalah al-ikhlas, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, amal yang kita lakukan itu adalah mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita melakukan amal dengan ikhlas dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amal kita diterima. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu amalnya diterima, Allah menjadikannya semakin mantap dengan Islam, Allah menambah hidayahnya dan menjadikannya istiqomah. Dan mudah-mudahan Anda, Ibu Ina Dahlan dan semuanya para wanita oleh Allah dijadikan istri-istri yang salihah, yang kelak akan menghuni surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salihah adalah merupakan perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu ketika meninggal dunia oleh Allah disuruh milih masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk yang lainnya. Allahumma amin. Karena manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Yaitu jawabannya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang dirahmati Allah. Di mana saya dapat mengetahui informasi tentang ruqyah? Apakah RDI juga menginformasikan? Jazakumullah khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai ruqyatul hilal, ya, ruqyatul hilal, melihat bulan, insyaallah nanti kami akan menginformasikan kalau sudah terlihat. Dan saya tadi sudah mengontak beberapa teman yang ada di Jakarta dan juga di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah mereka sekarang masih berada di tempat-tempat ru'yatul hilal. Jadi mereka sekarang posisinya berada di tempat ru'yatul hilal, tempat melihat bulan. Dan insyaallah kalau memang nanti ada informasi, mereka akan menyampaikan kepada kita tentang informasi itu, dan kita juga akan menyampaikannya kepada masyarakat. Kita tunggu saja informasinya. Kalau memang terlihat bulan berarti besok lebaran, kalau enggak terlihat berarti lebarannya adalah hari Sabtu dan besok masih tanggal 30 Ramadan. Insyaallah. Jadi kita tunggu aja beritanya nanti malam. Dan takbirannya juga nunggu berita. Takbiran juga nunggu berita. Namun demikian di masjid kami, Masjid An-Nur, tetap mengadakan sholat raweh kalau belum ada berita. Sambil kita terus memantau, menunggu berita-berita yang masuk. Yang penting pokoknya bisa dipercaya, istiqomah, dan tidak ada indikasi kebohongan, ya kita amalkan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah solusi untuk mempersatukan umat Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong jelaskan tentang puasa Syawal. Bolehkah puasa Syawal tapi tanggalnya terserah? Misalnya tanggal 13 dan seterusnya pada bulan Syawal. Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan ya masalah puasa Syawal itu ya. Jadi puasa Syawal itu bisa dimulai tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal enggak boleh. Tanggal 1 Syawal adalah Idul Fitri. Puasa waktu hari raya enggak boleh. Jadi kita tunggu kalau memang lebarannya hari Jumat, ya Sabtu sudah boleh puasa. Kalau lebarannya Sabtu, berarti Ahad sudah boleh puasa. Dan tidak harus berurutan 6 hari, tapi boleh terpisah-pisah, boleh nyicil. Yang penting pokok tetap dalam bulan Syawal. Itu yang benar. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa Pak Ustadz agar Abdullah Solah, bayi yang baru berumur 1 minggu ini, menjadi anak soleh, selalu menegakkan sunnah, selalu berada di jalan Allah. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak Anda yang bernama Abdullah Solah ini oleh Allah dijadikan sebagai anak yang soleh, jadikan sebagai mujahid tentara-tentara Allah yang akan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan rela mengorbankan segala-galanya demi tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan, dan berada di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, buat zakat takarannya 2,5 apa 2,75 kilogram? Makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah itu satu sok ya. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 2 wadah tangan. Dan menurut ukuran di Indonesia, satu sok itu sama dengan 2,5 kilo. Ya, jadi di Indonesia satu sok itu 2,5 kilo. Jadi dipakai aja 2,5 kilo, dan insya Allah itu benar, tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang ilmunya bermanfaat, apakah benar Rasulullah sering saum Ramadan sebanyak 29 hari, tidak genap sampai 30 hari? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas patokan beliau adalah ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau terlihat bulan 29 hari, kalau enggak terlihat 30 hari. Itulah yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat tentang hukum-hukum Islam dan cara agar tidak terjerumus pada mencari maki, mencaci maki, ghibah, ujub dan penyakit hati lain, karena telah mendapat hidayah dari Allah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga Allah mencintai Anda. Ya, mengenai menyikapi perbedaan pendapat ya, memang dalam Islam ini kita penting berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat. Rohabatus sadr fi masailil khilaf. Selama perbedaan pendapat bukan pada masalah prinsip. Karena kalau umat Islam ini ya, kalau kita mau jujur dengan hati yang bersih, ikhlas, kita ini lebih banyak samanya daripada bedanya. Jujur aja. Lebih banyak kita ini samanya daripada bedanya. Bedanya sedikit. Yang membuat tampak banyak bedanya, karena memang kita mencari-cari beda, kita maunya beda, itu yang jadi masalah. Jadi dalam masalah-masalah khilafiyah, apalagi masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabang, apalagi masalah-masalah fikih ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihad yang tidak ada di sana nas, ya, dalil-dalil yang sahih dan sori, yang sahih jelas gamblang, kita lapang dada, lapang dada. Umat Islam ini harus bersatu. Apalagi saling mencaci maki, riba, ujo, penyakit hati lain, tinggalkan, tinggalkan itu, tinggalkan. Orang kalau terjerumus di sana itu hatinya jelek, kotor, jauh dari Allah, dan na'udzubillah dia enggak akan bisa istiqomah, dan semakin hari dia semakin jauh dari Allah. Hati-hati. Jadi enggak usah gitu-gituan. Jadi mereka-mereka yang melakukan caci maki, hibah yang seperti itu, kedoknya katanya ini penting, ini bohong semuanya, bohong, omong kosong semuanya, dan penuh dengan hawa nafsu, kepentingan dan yang lain-lainnya. Jauhi aja. Jauhi aja, tetap pada hukum secara umum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru dijelaskan, ini keliru, yang benar begini. Yang penting kelirunya itu adalah benar-benar keliru, bukan keliru menurut kita. Karena sesuatu yang keliru itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan keliru menurut kita, padahal enggak keliru. Kemungkinan kedua benar-benar keliru. Kalau memang benar-benar keliru dijelaskan yang benar seperti ini, dengan sopan, dengan akhlak, dalilnya ini, begitu. Enggak usah caci maki, enggak usah riba. Seperti itu. Itulah ajaran Quran dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin ini perlu didekati terus, diajak kembali ke jalan Allah. Jangan kita nanti justru menimbulkan fitnah, membuat orang benci dengan agama gara-gara cara dakwah yang keliru, cara dakwah yang salah. Kita harus menanamkan dalam diri kita sikap ar-raghbah fi hidayatin nas, sikap mempunyai keinginan kuat untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Ini yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, punya keinginan kuat untuk menanamkan, memberikan hidayah kepada manusia. Ya, bukan menfonis. Jauhi fonis-fonis. Orang yang suka menfonis orang lain itu biasanya kejelekan-kejelekan orang yang difonis akan kena dia sendiri. Jadi orang yang suka melecehkan orang lain, menghina, mencaci maki, insya Allah kejelekan-kejelekan orang yang dilecehkan itu akan pindah kepada dia, sehingga dia penuh dengan kejelekan, penuh dengan keburukan, na'udzubillah, dan ujung-ujungnya matinya mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik. Assalamualaikum. Ustaz, ana merasa menyesal sekali. Tadi waktu berbincang-bincang sama teman, ana tidak sengaja kagum terhadap istri Rasulullah. Hanya saja ana tidak menyebutkan pujian terhadap Allah seperti subhanallah dan lain-lain. Tapi justru ungkapan sangat tidak akhlak, yaitu ungkapan-ungkapan semisal buset dan lain-lain. Ana sangat menyesali itu, Ustaz. Bagaimana cara ana untuk hal ini, Ustaz? Ana takut terkena ayat kamu telah kafir. Salah iman dalam surat At-Taubah. Tolong beri ana jalan keluar atas izin Allah. Terima kasih. Ya. Jadi memang ya, dalam Al-Qur'an itu surat At-Taubah itu ada ayat yang berbunyi wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul afillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu tentang mereka-mereka yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan kafir setelah beriman. Artinya supaya kita jangan gampang-gampang melecehkan agama, melecehkan syariat, melecehkan ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Adapun kalau yang terjadi kepada diri Anda, maka Anda segera saja taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal kenapa tadi berbuat seperti itu. Kemudian Anda tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu dan berjanji untuk tidak akan berbuat lagi selama-lamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Anda. itu adalah jalan keluarnya. Jadi solusinya Anda segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan tidak mengulangi lagi yang seperti itu. Itulah solusinya. Jadi melecehkan agama itu berat konsekuensinya. Konsekuensinya bisa kafir. Tapi bagi Anda ya segera-segera saya taubat. Mudah-mudahan Allah segera menerima taubatnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bayar zakat fitrah kepada saudara sendiri yang miskin tapi rumahnya di daerah lain? Terima kasih, Mujianto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya, jadi memberikan zakat fitrah kepada saudara sendiri yang miskin enggak apa-apa, walaupun di daerah lain enggak apa-apa. Ya, karena memang kita saudara. Soalnya Rasulullah mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa ala dirrahimi tintan sodakotun wasilatun. Kalau kita berikan kepada orang miskin, kita dapat pahala sodakoh. Kalau kepada family kita, kerabat kita yang miskin, kita dapat dua, dapat sodakoh dan sekaligus juga kita mendapatkan pahala silaturahim. Jadi gak apa-apa yang dilakukan oleh Pak Mujianto ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah setelah Lebaran nanti program Radio Dakwah ini masih terus ada? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada ya. Jadi Radio Dakwah ini bukan hanya Ramadan saja. Dan ini sudah kira-kira beroperasi sudah lebih 6 bulan. Jadi bukan hanya Ramadan saja ya. Di luar Ramadan tetap kita on air. Hanya mungkin jadwal acaranya dirubah. Nah, kalau di luar Ramadan itu dimulai dari pagi subuh ya, zikir pagi sampai jam 10 malam. Sampai ya pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. 5 pagi sampai 10 malam itu di luar Ramadan nanti, dan juga ada kajian-kajian Islam di samping ayat-ayat Quran, murattal ada kajian Islam. Nanti ada kajian ba'dal maghrib, ada tafsir, ada tauhid, ada akidah, ada sirah nabi, ada riyadhus shalihin, ada kajian keluarga sakinah, ada fikih doa dan zikir. Ada juga kajian tentang Islam, tentang iman, dan yang lain-lainnya insya Allah. Mudah-mudahan haus, kehausan akan ilmu, mudah-mudahan bisa terobati dengan radio dakwah ini. Dan mudah-mudahan istiqomah terus. Allah semakin menambah kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. Insyaallah saya terus berusaha untuk selalu sabar, karena satu detik pun saya tahu nikmatnya sabar. Tapi kenapa akhir-akhir ini saya sering tidak bisa mengendalikan hati, cepat emosi, tapi zikir, doa-doa dan lain dah dilakukan dari fajar. Iya, jadi sabar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan latihan sabar ya. Innama sabru bittasabur. Jadi sabar itu dengan latihan sabar. Jadi kalau sekarang sudah mulai cepat emosi, nah berarti mulai latihan sabar lagi. Begitu emosi timbul, dipadamkan. Akhirnya kita terbiasa untuk sabar. Dalam arti sabar yang aktif ya, bukan sabar yang pasif. Sabar bukan berarti hanya diam saja. Sabar itu usaha maksimal, tapi tetap sabar dengan hasil yang didapatkan, tidak berkeluh kesah ya. Dan tetap bermohon, berdoa kepada Allah, berzikir la ilaha illallah, astaghfirullah, rabbana afri alaina sabron wa tsabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Sabar terus. Mudah-mudahan Anda dijadikan oleh Allah tetap sabar. Dan sabar itu adalah nikmat. Karena ketika sabar kita mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Dunia kita untung, kita hidup di dunia tenang, tidak penyakitan. Karena orang kalau gak sabar banyak penyakitnya, penyakit hipertensi, penyakit diabetes dan macam-macam. Kadang-kadang gak sabar, suka marah. Kemudian juga dijauhi oleh orang lain, suasana jadi gak enak, macam-macam. Sabar kita untung, dunia untung, akhirat lebih untung lagi. Karena orang yang sabar itu oleh Allah diberikan pahala tanpa batas. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang sabar itu oleh Allah diberikan pahala yang tanpa batas. Terima kasih tiada terhingga Ustaz atas jawaban dan doa Ustaz, membuat fondasi keimanan saya semakin kuat dan kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan pada Ustaz sekeluarga dan umur yang barokah, sehingga tetap bisa membimbing saya dan ummah Semalang Raya. Amin. Dari Ibu Ina Dahlan. Ya, amin. Terima kasih atas doa-doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang mengucapkan mendapatkan yang seperti itu, dan juga yang mendengarkan mendapatkan yang seperti itu. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saat hari raya apakah yang kita ucapkan kepada sesama muslim? Ya, pada hari raya itu kita mengucapkan kepada sesama muslim, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan amal kami dan amal kamu. Ya, atau maknanya semoga Allah mengabulkan amal kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu yang lainnya mengucapkan amin, atau bisa juga diucapkan taqabbal ya karim, enggak apa-apa. Jadi itu yang diajarkan oleh salafus saleh. Juga boleh mengucapkan sebagaimana kebiasaan masyarakat, ya, selamat hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, enggak apa-apa. Tapi jangan dilupakan yang tadi itu, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan amal kami dan juga amal kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mohon semoga pengajian di radio dakwah ini bisa berlangsung terus, karena saya gak pernah keluar rumah dan mengikuti taklim hanya lewat radio ini, bisa menambah kuatnya iman kami sekeluarga. Dari Ibu Eni. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah radio dakwah ini, Bu, insya Allah akan terus mengudara. Nanti kalau di luar Ramadan hanya jamnya berubah, ya, jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Itu ada ayat-ayat Quran dilantunkan, dan juga ada kajian-kajian islami tiap harinya. Ada kajian rekaman, ya, pagi hari, ada live di studio jam 10 pagi, ada jam 8 malam. Ada yang di masjid ba'dal maghrib, dengan kajian-kajian yang insya Allah lengkap, ada tafsir, ada hadis, ada yakidah, ada fikih, ada tentang keluarga sakinah, dan juga mungkin nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan mengenai remaja, permasalahan remaja, kenakalan remaja, insya Allah akan dibahas semuanya itu. Yang penting pokok dukungan dari semuanya, doa-doanya, terutama doa-doa Ramadan ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, umpama saya memberikan zakat malam ini tidak pada waktu takbiran ke orang yang patut menerimanya, apakah boleh Pak Ustaz? Assalamualaikum. Dari Adi, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat fitrah itu boleh dibagikan dua hari sebelum Id, ya, dua hari sebelum Id. Jadi seandainya Idul Fitrinya Sabtu, maka hari ini nanti malam sudah termasuk dua hari sebelum Id, ya, jadi nggak apa-apa. Jadi sekarang sudah masuk dua hari sebelum Id, ya, Kamis dan Jumat, jadi nggak apa-apa. Jadi hari ini sudah bisa zakat fitrah dibagikan, besok juga bisa. Kalau memang Idul Fitrinya adalah hari Sabtu, kalau Idul Fitri Sabtu berarti hari ini harus segera diselesaikan. Kalau memang Idul Fitrinya Jumat, berarti hari ini harus segera diselesaikan, jangan sampai nanti lewat sampai sholat Id. Karena batas akhirnya adalah sholat Idul Fitri. Ya, itulah mungkin SMS yang bisa kita handle pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita terus memantau perkembangan rukya. Kalau memang hari ini nanti sudah terlihat rukya, berarti besok adalah lebaran. Dan mungkin acara di radio dakwah, berarti besok sudah enggak ada untuk sore. Kan, karena kita akan merubah jadwal lagi di luar Ramadan. Dan dari saya sebagai penyampai materi, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. kesalahan, lupa itu adalah sifatnya manusia. Kesempurnaan dan keindahan itu hanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahallul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau ada yang benar selama ini itu dari Allah Subhanahu wa taala dan saya bersyukur atasnya. Kalau ada yang salah itu dari saya sendiri dan dari setan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada semuanya. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang agak kasar, mohon dimaafkan. Ya, dan yang penting semua itu niatnya adalah baik, niatnya adalah baik, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita terus untuk istiqomah di atas jalannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma tabbitna ala al-iman wal 'amali salih wa ahyina hayatan thayyibah wa alhiqna bis-salihin. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, jadikanlah kami selalu teguh, tegar dan istiqamah di atas iman dan amal soleh. Dan berilah kepada kami, ya Allah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kumpulkanlah kami, ya Allah, dengan orang-orang yang soleh. Allahumma waffiqna lil qiyami bi ta'atika 'ala al wajhi alladhi yurdika 'anna wa zakki nufusana wa aqwalana wa af'alana wa tahhirna min su'il 'aqidati wal qawli wal 'amali innaka jawadun karim. Wahai Allah, berikanlah kepada kami taufik agar supaya kami selalu bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Mu sesuai dengan cara yang Kau meridainya untuk kami, ya Allah. Wahai Allah, bersihkan jiwa-jiwa kami, ucapan-ucapan kami dan perbuatan-perbuatan kami, ya Allah. Wahai Allah, sucikan akidah kami dari buruknya akidah, dari buruknya ucapan dan buruknya perbuatan. Engkau adalah Maha Dermawan, Maha Memberi dan Engkau adalah Maha Mulia, ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah, ucapan kami, perbuatan kami, puasa kami, salat kami, qira'ah kami, sedekah kami dan semua yang kami lakukan, ya Allah, terimalah, ya Allah. Jangan ada yang Kau tolak sedikit pun, ya Allah. Wahai yang Maha Penyayang di antara para penyayang, wahai sebaik-baik penolong, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Loman, Engkau suka memaafkan, maafkan kami. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimina minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah diri kami, ya Allah, dari api neraka. Bebaskan diri kami, ya Allah, dari api neraka. Bebaskan diri kami, ya Allah, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya, ya Allah, dari api neraka, ya Allah. Jangan Kau bakar tubuh kami, ya Allah, dengan api-Mu, ya Allah. Apakah Engkau akan membakar, ya Allah, dengan api-Mu tubuh kami, ya Allah, yang selalu beribadah kepada-Mu, yang selalu berusaha tunduk patuh kepada aturan-aturan-Mu, ya Allah. Apakah Engkau akan membakar wajah kami dengan api-Mu, ya Allah, padahal wajah kami selalu sujud kepada-Mu, ya Allah. Apakah Engkau akan membakar dengan api-Mu lisan kami, ya Allah, Pada lisan kami selalu berzikir kepadamu, menyebut-nyebut namamu ya Allah. Wahai Allah, apakah engkau akan membakar dengan apimu hati kami ya Allah? Hati kami padahal penuh dengan cinta kepadamu, penuh dengan harap, penuh dengan takut, penuh dengan mahabbah. Hati kami ya Allah selalu penuh dengan namamu ya Allah. Sungguh ya Allah, tidaklah demikian prasangka kami kepadamu ya Allah. Engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Engkau lebih sayang kepada hamba-hambamu daripada ibu kepada bayinya. Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Wahai Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah kami istiqamah ya Allah di luar Ramadan nanti. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma rizukna tsabat wal istiqamah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami keteguhan ya Allah dan istiqamah di atas jalan yang lurus ya Allah, agar supaya kami tidak goyah oleh godaan kehidupan dunia ya Allah. Kami menyadari ya Allah, godaan dunia demikian hebat. Dunia hijau, manis, penuh dengan kemerlapan ya Allah, membuat orang silau. Selamatkan kami ya Allah. Tiada yang menyelamatkan kami kecuali Engkau wahai Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah. Berikanlah kepada kami kekuatan wahai yang maha kuat. Kami adalah manusia yang hina. Berikanlah kepada kami kemuliaan wahai yang maha mulia. Kami adalah manusia yang miskin, yang fakir. Berilah kepada kami kecukupan wahai yang maha kaya. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha mulia, wahai yang maha kaya. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemuliaan dan kecukupan. La tukhayyib roja'ana, la taruddana khaibin. Wahai Allah, jangan kau sia-siakan pengharapan kami. Jangan kau tolak doa-doa kami ya Allah. Jangan kau kembalikan tangan kami dalam keadaan hampa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami selalu memohon kepadamu husnul khatimah ya Allah. Ini adalah doa yang selalu kami panjatkan kepadamu ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Tutuplah umur kami ya Allah dengan penutup yang baik ya Allah. Mudah-mudahan kami nanti ketika mati, mati dalam keadaan yang baik ya Allah. Mati ketika beribadah kepadamu ya Allah, atau mati berada di jalanmu ya Allah, fisabilillah. Mati ya Allah membela agamamu. Mudah-mudahan kami nanti ketika mati ya Allah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kami berkumpul denganmu, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumpul dengan orang-orang soleh, dengan para sahabat, dengan semuanya ya Allah. Kami selalu berlindung kepadamu daripada mati su'ul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan yang buruk ya Allah. Kami benar-benar takut akan hal itu ya Allah. Berikanlah keamanan pada apa yang kami takutkan ini ya Allah. Wahai yang maha cepat ridhonya, sayangilah hambamu yang tidak punya apa-apa. Hambamu hanya mempunyai air mata ya Allah, hanya mempunyai tangisan, hanya mempunyai doa. Itulah senjata kami ya Allah. Kaulah yang maha kuat, kaulah segala-galanya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhan, wahai Allah, wahai kekasih hati kami, wahai pelindung kami. Wahai yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya, wahai yang banyak ampunannya, wahai yang menyebarkan kebaikan, wahai yang menutupi keburukan. Wahai Tuhan Malaikat Jibril, wahai Tuhan Malaikat Mikail, wahai Tuhan Malaikat Israfil. Wahai Tuhan Nabi Adam, wahai Tuhan Nuh, wahai Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Ya'qub. Wahai Tuhan Musa dan Isa. Wahai Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala jami'il anbiya wassalam. Wahai Tuhan Abi Bakar, wahai Tuhan Umar, wahai Tuhan Uthman, wahai Tuhan Ali, wahai Tuhan Hasan Hussein, wahai Tuhan Fatimah, wahai Tuhan Khadijah, wahai Tuhan Asia binti Muzahim, wahai Tuhan Maryam binti Imran, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan segala sesuatu. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qayda asra al-muslimin. Allahumma angkit al-masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, mujahidin yang berjihad di Afghanistan, di Irak, di Palestina, dan di belahan bumi manapun, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini adalah bulan-bulan kemenangan, ya Allah, di Chechnya, di Kosovo, dan yang lain-lain, ya Allah. Tolonglah mereka, tolonglah mereka. Bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan, ya Allah. Wahai Allah, merdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Satukanlah hati kaum muslimin, ya Allah, terutama kaum muslimin Palestina. Mudah-mudahan mereka menyadari kewajiban mereka, ya Allah, untuk bersatu menegakkan agamamu dan mengusir musuh-musuhmu Yahudi yang terlaknat, ya Allah. Pertolonganmu kami harapkan, ya Allah. Pertolonganmu, pertolonganmu, dan pertolonganmu, ya Allah. Tanpa engkau kami bukan apa-apa, ya Allah. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa bika. Wahai Allah, ini adalah doa-doa kami dan engkau yang mengabulkan doa-doa kami, ya Allah. Engkau perintahkan kami berdoa dan kami sekarang telah berdoa, ya Allah. Dan engkau berjanji mengabulkan doa. Kami menagih janjimu, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Tidak ada daya upaya, tidak ada pertolongan kecuali dengan kekuatan darimu, ya Allah. Satukanlah hati kaum muslimin, ya Allah, di atas agamamu, ya Allah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Kalau ada yang meninggal dunia, beli dia rahmat kasih sayangmu, ya Allah. Masukkan dalam luasnya rahmat kasih sayangmu dan ampunanmu. Kalau ada yang sempit, ya Allah, berilah kelapangan. Kalau ada yang sulit, berilah kemudahan. Kalau ada yang dililit oleh hutang, berilah kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Kalau ada yang hilang, temukan kembali, ya Allah. Kalau ada yang tersesat, berilah dia petunjuk ke jalan yang lurus. Wahai Allah, wah, kebaikan-kebaikanmu sangat kami harapkan. Berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan darimu yang cepat dan yang lambat. Hindarkan kami dari keburukan-keburukan yang cepat dan yang lambat. Kami mohon semua kebaikan dan kami berlindung dari semua keburukan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.